wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Artinya, sesuatu yang menjadi pondasi bagi sesuatu di atasnya. Jadi asal itu adalah sesuatu yang menjadi pondasi bagi sesuatu di atasnya. Itu namanya asal. Yang mana asal adalah kata tunggal dari usul. Kata tunggal dari usul. Jadi asal adalah pondasi untuk di atasnya. Misalkan masjid ini, di atas masjid ini kan ada tiang-tiang, maka pondasinya adalah disebut dengan asal. Asal bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya pondasi. Jadi usul berarti dia pondasi, ya. Kemudian penulis mengatakan, wa min dzalika aslul jidari wa huwa asasuhu. Di antara arti ini adalah dasar tembok, yaitu pondasinya. Dasar tembok, ini tembok. Maka dasar tembok, tembok tidak akan tegak tanpa ada dasarnya, tanpa ada pondasinya. Ya, maka itulah yang disebut dengan asl. Dijamak menjadi usul. Itulah yang disebut dengan asal. Dijamak jadi usul. Ini secara bahasa dulu ya. Secara bahasa. Kemudian penulis mengatakan, wa aslu syajarah alladhi yatafarra'u minhu aghsanuhu. Yang artinya, dan pokok-pokok pohon yang menjadi dasar semua cabangnya. Ini kurang terjemahannya. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengatakan, jika ingin mengikuti kajian ini, lebih baik beli kitab ini. Yang seperti ini. Ya, saya enggak tahu cetakan lain ada, tapi yang seperti ini belilah. Ya, ini terjemahannya kurang. Di sini, oh betul, terjemahannya betul. Dan pokok pohon. Saya kira tadi pokok-pokok. Pokok pohon. Atau akar yang menjadi dasar semua cabangnya. Ini kalau seandainya ada cabang, pasti ada akarnya. Nah itu disebut, akar itu disebut dengan asal. Akar disebut dengan apa? Asal. Dijamak menjadi usul. Ya, dijamak menjadi usul. Kemudian penulis membawakan dalil. Dalil yaitu dari Al-Quran surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat yang baik sering saya ucapkan, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Perumpamaan kalimat tauhid ini seperti apa? Seperti pohon yang baik, akarnya kokoh. Lihat di situ, asluha tsabit. Asluha, pakai ayatnya memakai kata-kata apa? Asl. Asluha, akarnya kokoh atau teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, itulah yang disebut dengan asl. Ya, itulah yang disebut dengan asl. Berarti kita sudah mengetahui tentang makna asl, yaitu pondasi atau apa, pondasi atau asas. Pondasi atau apa? Asas. Ini kata asal sudah kita ketahui. Asal dijamak menjadi apa? Usul. Nah. Nah, sebelum kita lanjut, kata asal di dalam perkataan para ulama mempunyai banyak sinonim. Kata asal di dalam perkataan para ulama mempunyai banyak sinonim. Sinonim yang pertama yaitu dalil. Asal artinya sama dengan dalil. Jadi misalkan kita katakan aslu hadhil mas'alah. Dalil asal permasalahan ini adalah, maksudnya adalah dalil atas permasalahan ini adalah. Dalil atas permasalahan ini adalah, yaitu dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalkan juga kita katakan asal kewajiban sholat, berarti dalil kewajiban sholat. Nah, ini arti asal ya, atau arti sinonim dari kata asal adalah apa? Dalil. Asal kewajiban sholat maksudnya adalah dalil kewajiban sholat. Allah berfirman, wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Baik. Sinonim yang kedua dari kata asal adalah al-qa'idah al-mustamirrah, kaedah yang terus selalu berjalan. Kaedah yang terus selalu berjalan. Seperti misalkan al-aslu tahrimul maidah. Asal hukumnya, kaedah yang selalu berjalan adalah bangkai haram. Bangkai haram. Kaedah yang selalu berjalan adalah bangkai haram. Dikecualikan saat dalam keadaan terpaksa. Nah, asal di sini maksudnya adalah al-qa'idah al-mustamirrah. Kaedah yang selalu berjalan. Itu sinonim yang kedua dari kata-kata apa? Asal. Sinonim yang ketiga dari kata-kata asal adalah al-qiyas. Al-qiyas. Dalam bahasa Indonesia, analogi. Analogi. Jadi kalau kita ingin mengkiaskan sesuatu, harus ada asalnya. Saya beri contoh. Beras. Itu analogi dari bisa gandum, bisa kurma. Ya. Jadi kurma, gandum dalam urusan zakat fitr adalah asal. Beras adalah analogi, kias. Kenapa? Karena sama-sama makanan pokok. Paham ya? Nah, gitu. Jadi di dalam hukum kias ada namanya asal, ada namanya cabang. Asal sesuatu yang dikiaskan atasnya. Seperti misalkan, asal sesuatu adalah tamar, kurma, gandum. Boleh dalam zakat fitr. Maka dianalogikan dengan beras. Kenapa? Karena semuanya makanan pokok. Nah, itu sinonim yang kedua dari kata-kata, dari kata asal, yaitu dalam bab qiyas. Sinonim yang ketiga, yang keempat ya, Pak. Yang keempat, sesuatu yang dikawani. Bahasanya, sesuatu yang dikawani. Contoh. Saya di waktu asar sudah berwudu. Ketika waktu maghrib, saya ragu-ragu. Apakah saya batal atau tidak? Maka kita katakan asal hukumnya suci. Kenapa? Karena dia di waktu asar sudah berwudu. Ya, asal hukumnya suci karena di waktu asar berwudu. Sedangkan dia tidak yakin dia batal selama asar sampai maghrib, maka asal hukumnya apa? Berwudu, suci. Itu yang disebut dengan sinonim yang keempat, yaitu yang dikawani. Maksudnya sesuatu yang dikawani dari awal keadaan tersebut. Dari awal keadaan tersebut. Nah, ini sinonim dari asal. Nah, sekarang kita bahas apa yang disebutkan oleh penulis. Itu sudah asal sudah ya. Asal artinya apa tadi? Pondasi. Ya, asas. Ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang dibangun di atasnya. Itu asal. Adapun sinonim-sinonim tadi ya hanya sebatas pengetahuan. Sinonim-sinonim tadi hanya sebatas pengetahuan. Baik, sekarang penulis mengatakan wal fiqhu. Nah, ini kata kedua. Usul fikih. Berarti kata kedua, usul fikih. Penulis mengatakan wal fiqhu lughatan. Fikih secara bahasa. Al-fahmu artinya adalah al-fahmu. Ya. Dalam bahasa Indonesia, memahami. Wa minhu qauluhu ta'ala wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka memahami perkataanku. Jadi di sini al-fiqhu secara bahasa artinya al-fahmu. Secara bahasa artinya apa? Al-fahmu, pemahaman. Dalilnya surat Thaha ayat 27-28. Yafqahu qawli, memahami perkataanku. Ini ayat berkaitan dengan ucapan siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa agak bicaranya agak susah. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yafqahu qawli. Intinya fikih secara bahasa artinya adalah pemahaman. Seperti misalkan ayat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, fikihkan kepada Abdullah bin Abbas agama. Maksudkan fikihkan maksudnya apa? Pahamkan. Pahamkan kepada Abdullah bin Abbas agama. Nah, itu dia. Nah, ini menunjukkan bahwa fikih secara bahasa adalah pemahaman. Nah, sekarang kita sudah paham. Usul kita sudah paham, fikih sudah paham. Ya, usul fikih. Kemudian penulis mengatakan wastilahan. Secara istilah artinya, maksudnya pengertian usul fikih secara istilah. Istilah maksudnya di sini istilah apa? Istilahnya siapa? Istilah di dalam ilmu usul fikih. Istilah di dalam ilmu usul fikih. Istilahan ataupun terminologi biasanya orang-orang menyebutnya. Artinya adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi'adillatiha tafsiliyah. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi'adillatiha tafsiliyah. Artinya mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah ataupun terapan dengan dalil-dalilnya secara rinci. Ya, ini para ikhwah, perhatikan di sini. Ini arti fikih, bukan arti usul fikih. Ini arti fikih secara syariat. Ya, bukan arti usul fikih. Ini arti fikih secara syariat, bukan arti usul fikih. Fikih secara syariat mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah atau terapan dengan dalil-dalilnya secara rinci. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini perhatikan baik-baik. Ya, kita terus ya. Penulis kemudian mengatakan, "Fal muradu bi qaulina ma'rifah." Maksud ma'rifah, mengetahui. Al-ilmu, wa-dhannu, لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. Maksudnya mengetahui dengan ilmu atau dhan. Ini kan kata-kata mengetahui, mengetahui dengan apa? Dengan ilmu atau dengan dhan. Dhan artinya sangkaan. Karena hukum fikih itu kadang-kadang diketahui secara yakin, benar-benar ada ilmunya, dan kadang sebatas dugaan. Ya, dugaan. Sebagaimana yang terdapat dalam banyak masalah fikih. Sebagaimana yang terdapat banyak dalam masalah fikih. Seperti misalkan saya beri contoh. Hukum wajibnya sholat. Ini maksudnya ilmu yang yakin atau dugaan? Hah? Yakin. Ya, ilmunya yakin di situ. Ilmunya yakin. Contoh yang lain lagi. Makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ilmunya yakin atau dugaan? Hah? Dugaan, karena masih ada khilaf. Itu maksudnya. Ya, belum begitu. Riba, hukum riba haram. Ilmunya yakin atau ilmunya dugaan? Yakin. Paham ya? Kalau orang bisa sangka ini dugaan, bahaya. Tetapi bekerja sebagai satpam di bank konvensional, ilmunya yakin atau ilmunya dugaan? Dugaan. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Paham ini? Nah, itu yang dimaksud ketika penulis mengatakan ma'rifah. Mengetahui maksudnya adalah dengan ilmu dan dhan, dugaan. Ya. Mengetahuinya baik dengan yakin atau dengan dugaan. Hukum zina haram. Yakin, ilmu yakin atau ilmu dhan? Ilmu yakin. Paham ini para ikhwah? Jadi mengetahuinya bisa ya dugaan, bisa yakin. Nah. Kemudian penulis mengatakan al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum-hukum syariat. Al-ahkam al-mutalaqqah min asy-syara'. Kal-wujub wat-tahrim. فخرج به الأحكام الأقلية كمعرفة الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. Lihat, kan tadi pengertian fikih apa? Mengetahui hukum-hukum syariat. Mengetahui hukum-hukum syariat. Maksudnya hukum-hukum yang diambil dari syariat. Hukum-hukum di sini maksud hukum-hukum syariat ini maksudnya hukum-hukum yang diambil dari syariat seperti wajib dan haram, ya, seperti misalkan hukum puasa wajib, puasa Ramadan wajib, hukum sholat wajib, hukum zina haram, nah, itu namanya hukum-hukum syariat. Hukum-hukum yang diambil dari syariat. Ya. Nah, maka hukum-hukum akal tidak masuk dalam kriteria ini. Misalnya, mengetahui bahwa keseluruhan itu lebih besar dari sebagian. Saya beri contoh, ada apel. Kemudian kita belah bagi dua. Maka secara hukum akal kita setengah apel lebih kecil daripada satu apel. Ini hukum syariat atau hukum akal? Hukum akal. Nah, itu. Itu tidak masuk dalam pembicaraan fikih. Hukum akal enggak masuk dalam pembicaraan fikih. Yang masuk dalam hukum dalam pembicaraan hukum fikih, hukum syariat. Hukum yang berdasarkan dari syariat. Begitu juga hukum-hukum adat kebiasaan keluar dari bab ini karena dia bukan hukum syariat. Misalnya mengetahui turunnya kabut atau hujan rintik-rintik pada malam hari saat musim dingin jika cuaca sedang bersih atau cerah. Ya. Maksudnya apa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mengetahui hukum kebiasaan. Ini tidak masuk ke dalam hukum, ke dalam ilmu fikih, enggak. Seperti air es dingin, itu hukum kebiasaan. Api panas, itu hukum kebiasaan. Itu tidak masuk di dalam ilmu fikih. Yang dibicarakan dalam ilmu fikih adalah kewajiban ataupun keharaman dan semisalnya. Paham ini para ikhwah? Baik. Kemudian di sini disebutkan al-amaliyah, bersifat amaliyah, mengetahui hukum-hukum syariat bersifat amaliyah. Ya, penulis mengatakan ma la yata'allaqu bil i'tiqad kas-salati waz-zakah fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad ketauhidillah wa ma'rifati asma'i wa sifatih fala yusamma dhalika fiqhan fil istilah. Bersifat amaliyah maksudnya yang tidak berhubungan dengan keyakinan tapi berhubungan dengan amalan, ya, tapi berhubungan dengan apa? Amalan. Dan tidak berhubungan dengan keyakinan hati, enggak. Seperti sholat, zakat, puasa, ya, haji, berkaitan dengan amaliyah. Hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan keluar dari kriteria fikih. Ya. Seperti tauhidullah. Ya, maksudnya gini, di dalam ilmu fikih tidak dibicarakan tentang tauhid. Tapi yang dibicarakan tentang apa? Amaliyah. Amaliyah sholat, amaliyah wudu, amaliyah mandi, amaliyah tayamum. Tidak dibicarakan tentang tauhid, keyakinan. Entah itu tauhid, entah tauhid asma' wa sifat, entah tentang malaikat. Ini semua tidak dinamakan fikih menurut istilah. Jadi ingat, ya, fikih membicarakan hukum-hukum syariat, tidak membicarakan hukum kebiasaan atau hukum akal. Satu tambah satu sama dengan dua, itu hukum syariat atau hukum akal? Akal. Maka di dalam fikih tidak dibicarakan itu. Yang dibicarakan adalah hukum syariat. Kemudian juga yang berkaitan dengan amaliyah. Dalam fikih tidak membicarakan tentang akidah. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya. Di dalam fikih tidak dibicarakan itu. Di dalam fikih dibicarakan hal-hal yang bersifat amaliyah. Sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Ini para ikhwan. Ada orang berkata, "Ustaz, berarti kita tidak perlu belajar tauhid, belajar fikih aja." Oh, bukan. Kita sekarang membicarakan tentang pengertian ilmu fikih. Bukan suruhan untuk meninggalkan tauhid dan belajar ilmu fikih saja, bukan. Udah belajar sholat aja enggak usah belajar tauhid, bukan. Kita sekarang membicarakan definisi apa itu ilmu fikih. Paham ya? Kemudian penulis di sini mengatakan biadillatiha tafsiliyah. Adillatul al-fiqh al-maqrunah bimasail al-fiqh tafsiliyah. Fakharaja bihi usul al-fiqh. Lianna al-bahtha fihi innama yakunu fi adillatil fiqh al-ijmaliyah. Dengan dalil-dalilnya yang rinci. Maksudnya, fikih itu dalilnya rinci. Ya. Maksudnya dalil-dalil fikih disertai dengan masalah-masalah fikih yang rinci. Disertai dengan masalah-masalah fikih yang rinci. Saya beri contoh, misalkan. Dalil tentang haramnya zina. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Dalil tentang haramnya mencuri. Allah berfirman, was-sadiqatu was-sadiqu faqta'u aydiyahuma. Dalil tentang haramnya makan harta anak yatim. Wala ta'kulu amwalal yatama zulman. Janganlah kalian makan harta anak yatim secara khusus. Dalilnya fikih itu apa? Rinci, bukan jelas, rinci. Artinya memang benar-benar membicarakan permasalahan itu. Dalil tentang haramnya minuman keras. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya minuman keras, judi, mengundi nasib, meletakkan sesaji pada berhala, perbuatan kotor dari perbuatan-perbuatan syaitan. Jauhilah. Dalilnya rinci. Itu fikih. Ya, dalilnya apa? Rinci. Oleh karena itu, usul fikih keluar dari kriteria ini. Karena pembahasan dalam usul fikih hanya tentang dalil-dalil yang bersifat global, yang bersifat umum. Contoh, ya, yang dibicarakan tentang usul fikih, misalkan asal hukum segala sesuatu sesuai dengan niat. Dalilnya umum. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai tergantung niat. Nah, itu umum tuh. Nah, ini enggak masuk dalam fikih. Tetapi masuk dalam ilmu usul fikih. Kenapa? Karena dalilnya umum. Paham ya? Jadi kalau fikih dalilnya rinci, kalau usul fikih dalilnya umum. Saya beri contoh. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Kalau ditinjau dari ilmu fikih, kalau ditinjau dari ilmu usul fikih secara dalil bagaimana? Siapa yang bisa menerangkan? Kalau ditinjau dari ilmu fikih berarti perintah untuk sholat, mendirikan sholat. Dalilnya rinci atau umum? Hah? Rinci. Kenapa? Tentang sholat. Kalau ditinjau dari ilmu usul fikih berarti asal hukum perintah wajib. Umum tak? Asal hukum perintah wajib. Tidak membicarakan sholatnya kalau usul fikihnya. Tapi kalau fikihnya membicarakan sholatnya. Ini perintah tentang kewajiban sholat. Ada rinciannya. Perintah tentang kewajiban sholat. Tapi kalau ditinjau dari usul fikih apa? Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Paham? Masih bingung? Hah? Apanya bingungnya? Kalau dalil fikih maka dia dalilnya rinci. Seperti wa'atuz zakah. Kalau berbicara dengan ilmu fikih berarti apa? Perintah mengeluarkan zakat. Tapi kalau berbicara dari ilmu usul fikih apa? Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Tidak disebutkan tentang zakatnya. Cuma sebagai usul umum bahwa semua perintah menunjukkan kepada kewajiban. Paham ini para ikhwah? Nah, selesai sudah berarti pembicaraan tentang, saya beri contoh misalkan. Kalau mau sholat, hendaklah berdiri menghadap kiblat, kemudian bertakbir. Ini dalil fikih atau dalil usul fikih? Fikih. Ya. Kalau mau sholat, berniat. Kalau mau zakat, berniat. Kalau mau puasa, berniat. Maka usul fikih. Kenapa? Karena umum. Mencakup semua hal-hal. Paham ini para ikhwah? Itu bedanya fikih dengan dalil fikih. Intinya pengertian fikih ma'rifatul ahkami syar'iyyah bi adillatiha tafsiliyah, mengetahui hukum-hukum syariat. Lihat kata-kata hukum syariat tadi keluar apa macam-macam. Hukum akal enggak masuk, hukum keyakinan enggak masuk. Bi adillatiha tafsiliyah al-amaliyah, ya, yang berkaitan dengan amalan-amalan, berarti tidak masuk ke dalam keyakinan-keyakinan. Dengan dalil-dalilnya yang rinci. Dalil fikih itu apa? Rinci. Naam. Sekarang penulis mengatakan, yang kedua, sesudah kita bicarakan tentang usul fikih, dilihat dari satu kata, kata usul, kata fikih. Sekarang kita membicarakan arti usul fikih kalau digabung. Arti usul fikih kalau digabung. Penulis berkata, "Atsani yang kedua, bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fannil muayyan." Berdasarkan kedudukannya sebagai sebuah nama bagi bidang ilmu tertentu. Ya. Jadi kalau Anda katakan ilmu usul fikih itu apa sih? Ini pengertiannya. Kalau tadi kita baru membicarakan apa? Kata usul dan kata fikih. Kata usul dan kata fikih. Nah, sekarang kita gabung. Ya. Apa arti usul fikih sebagai sebuah disiplin ilmu agama? فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. Artinya, berdasarkan kedudukannya sebagai sebuah nama dalam bidang ilmu tertentu, usul fikih didefinisikan sebagai ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara ijmal. Ijmal artinya apa? Global. Cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut dan keadaan orang yang menyimpulkan hukum tersebut. Jadi yang dibicarakan dari ilmu usul fikih adalah dalil-dalilnya secara ijmal, secara global. Itu satu. Yang kedua, cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Yang ketiga, keadaan orang yang menyimpulkan hukum. Keadaan orang yang menyimpulkan hukum. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat penulis mengatakan, fal muradu bi qawlina al-ijmaliyah, maksud daripada secara global adalah al-qawa'idul ammah, kaedah-kaedah umum. Seperti ucapan mereka, al-amru lil wujub, perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ini yang saya contohkan tadi. Dirikanlah sholat. Kalau kita berbicara dengan ilmu usul fikih, maka kita katakan apa? Perintah menunjukkan kepada kewajiban. Berarti secara dalil ilmu usul fikih, dirikanlah sholat berarti wajib mendirikan sholat. Kenapa? Karena ada perintah. Karena ada perintah. Perintah menunjukkan kepada kewajiban. An-nahyu litahrim, larangan menunjukkan pengharaman. Ya. As-sihhatu taqtadin nufuz, keabsahan menunjukkan pemberlakuan. Jual beli kalau sah, maka berarti berlaku konsekuensinya. Saya membeli dari antum mobil, saya kasih uangnya, antum kasih mobilnya. Uangnya jadi milik antum, berlaku. Mobilnya saya pakai, berlaku. Keabsahan sesuatu menunjukkan keberlakuan. Seorang laki-laki melakukan ijab kabul dengan wali perempuan, kabil tu nikahaha, saya terima nikahnya, berlaku. Saat sah ijab kabulnya, berlaku. pernikahannya. Berarti si laki-laki sah menggauli perempuan tersebut. Keabsahan menunjukkan kepada keberlakuan. Absahan apa Ustaz? Ah, umum, absahan apa aja. Ya, seperti perintah menunjukkan kepada kewajiban. Perintah apa Ustaz? Perintah apa? Apapun, itu usul fikih. Tapi kalau berbicara fikih maka rinci. Paham apa sekarang? Nah, itu bedanya usul fikih dengan fikih. Kalau jadi usul fikih itu membicarakan umum, sedangkan fikih membicarakan yang rinci. Saya tulis dulu ya tentang pengertian usul fikih. Ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara global. Pengertian ilmu usul fikih. Ilmu yang membahas dalil-dalil secara global. Bedanya dengan fikih kalau gitu apa? Rinci. Ustaz kan ada fikih juga di sini. Pokoknya usul fikih dia global. Ya, ilmu yang membahas dalil-dalil secara global. Dan, nah di sini berarti, bentar, begini saja, biar mudah memahaminya. Ilmu yang membahas .21 dalil-dalil secara global. Yang kedua, cara. Cara apa di situ? Cara menyimpulkan hukum. Menyimpulkan hukum. Dari dalil-dalil tersebut. Yang ketiga, yaitu keadaan orang yang menyimpulkan hukum tersebut. Keadaan orang yang menyimpulkan hukum tersebut. Nah, yang barusan kita bicarakan tadi ini, ya, ilmu yang membahas tentang dalil-dalil secara global. Seperti kita katakan tadi, dalilnya perintah menunjukkan kepada kewajiban, larangan menunjukkan kepada keharaman. Umum, perintah apa? Umum, global. Ijmal, bahasa Arabnya, ijmal. Ya. Larangan apa? Larangan apa saja. Pokoknya kalau ada larangan menunjukkan kepada keharaman. Kesahan sesuatu menunjukkan kepada keberlakuan. Jika jual belinya sah, berlaku. Konsekuensinya. Jika pernikahannya sah, berlaku hubungan badannya. Ya, itu dia. Dalil-dalil secara global. Nah, kemudian penulis mengatakan di sini, fa kharaja bihil adillatut tafsiliyah fala tuzkar fi usulil fiqh illa sabi ala sabilit tamthil lil qaidah. Tidak tercakup di dalamnya dalil-dalil secara rinci dalam usul fikih. Dalil-dalil tersebut hanya disebutkan sebagai contoh-contoh penerapan kaidah. Jadi dalil yang rinci enggak ada pembicaranya dalam ilmu usul fikih. Kalaupun ada, cuma sebagai contoh dari kaidah tersebut. Saya beri contoh tadi, wa aqimus shalah. Ini dalil, bisa dalil fikih, bisa dalil usul fikih. Dirikanlah sholat. Kalau ditinjau dari ilmu fikih, kewajiban sholat. Tapi kalau ditinjau dari ilmu usul fikih, perintah menunjukkan kepada kewajiban. contohnya wajibnya sholat. Nah gitu. Ya, jadi dalil rinci tidak dibicarakan di dalam ilmu usul fikih. Hanya dalil yang global, yang umum. Kemudian ilmu yang membahas tentang dalil-dalil secara global dan cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Apa maksudnya? Cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Ma'rifatu kaifiyat kaifa ma'rifatu kaifa yastafidul ahkam min adillatiha. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah bidirasati ahkamil alfaz wa dalalatiha min umumin wa khusus wa itlaq wa taqid wa nasikh wa mansukh wa ghairu dhalik fa innahu bi idrakihi yastafidu adillatul fiqh ahkamuha. Cara menyimpulkan dalil-dalil tersebut, maksudnya mengetahui bagaimana cara menyimpulkan hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada dengan mempelajari hukum-hukum dari lafal-lafal yang ada pada dalil, jenis dan jenis penunjukan kandungannya, apakah itu umum ataukah khusus ataukah itlak ataukah taqid, nasikh mansukh maupun yang lainnya. Dengan mengetahui hal tersebut dimungkinkan menyimpulkan hukum-hukum dari dalil-dalil fikih. Lihat, ini harus pelan-pelan. Ya, sekarang ilmu usul fikih, ilmu yang membahas dalil-dalil secara global, sudah kita paham, paham ya? Dan ilmu yang membahas cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Penulis di sini mengatakan, maksudnya mengetahui bagaimana cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang ada dengan mempelajari hukum-hukum dari lafal yang ada pada dalil. Misalkan dalilnya wa aqimus shalah. Ya. Ini kita pelajari menyimpulkan hukum dari dalil tersebut. Kita simpulkan hukum dari dalil ini. Dengan cara apa? Kita mempelajari lafalnya. Kalau kita lihat lafalnya tentang apa? Bukan tentang sholat. Kalau sholat berbicara tentang apa? Fikih. Kita bicara tentang usul fikih. Wa aqimu. Ini berarti dilihat dari dalil tentang tentang perintah. Itu maksudnya. Ya, dilihat lafal dalilnya. Menyimpulkan hukum dari dalilnya, maksudnya kita bisa mengetahui hukum sesuatu dari lafal dalil tersebut. Kalau dia perintah berarti wajib. Kalau dia larangan berarti haram. Paham itu? Itu yang disebut dengan mempelajari hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada dengan mempelajari hukum dari lafal. Dari lafadznya ini. Lafadz dalilnya ini apa? Dan jenis penunjukan kandungannya, apakah ini untuk umum atau untuk khusus? Ya, umum atau khusus dalil ini? Apakah umum ataukah khusus? Nah. Itlaq atau taqyid? Itlaq atau taqyid artinya terkait ataupun bebas, terbatas ataukah bebas dalilnya. Nah, itu yang dipelajari dalam ilmu usul fikih. Ya, nasikh dan mansukh artinya hukumnya terhapus atau tidak, namanya nasikh mansukh. Itu dibicarakan dalam ilmu usul fikih. Dengan mengetahui hal tersebut dimungkinkan menyimpulkan hukum-hukum dalil-dalil fikih. Kalau sudah mengetahui dalil-dalil ini, kita tahu akhirnya kita bisa menyimpulkan hukum. Ya, kita bisa menyimpulkan hukum. Nah, kemudian penulis mengatakan, ilmu yang membahas dalil-dalil secara global, cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut, dan keadaan orang yang menyimpulkan hukum tersebut. Maksudnya apa? Keadaan orang yang menyimpulkan hukum tersebut, ma'rifatu halil mustahid wa huwal mujtahid, yaitu mengetahui keadaan orang yang menyimpulkan hukum tersebut, yaitu sang mujtahid, ulamanya. Kalau kita bicarakan, ini pembicaraan dengan tentang dalilnya, ini pembicaraan tentang penyimpulan hukum dari dalil-dalil tersebut, ini pembicaraan tentang orangnya, orang yang menyimpulkan hukum tersebut. Siapa orang yang menyimpulkan hukum? Bukan sembarangan. Siapa? Seorang ulama, ahli ijtihad. Keadaan orang yang menyimpulkan hukum tersebut. Ya. Itulah yang dibicarakan di dalam ilmu usul fikih. Ya. Summiya mustafidan li'annahu yastafidu binafsihi al-ahkam min adillatiha libulughihi martabatal ijtihad. Ia dinamakan mujtahid karena ia sendiri yang mengambil hukum-hukum dari dalil-dalilnya, karena telah mencapai derajat untuk melakukan ijtihad. Fa ma'rifatul mujtahid wa syurutul ijtihad wa hukmuhu wa nahwu dzalik yubhathu fi usulil fiqh. Mengetahui keadaan seorang mujtahid, syarat-syarat menjadi mujtahid, hukum-hukumnya dan sejenisnya dibahas dalam ilmu usul fikih. Saya ulangi ya, para ikhwah perhatikan baik, berarti yang dibahas dalam ilmu usul fikih dalil-dalil secara global. Kemudian yang dibahas dalam ilmu usul fikih adalah cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil global tersebut. Kalau dia perintah, maka menunjukkan kepada kewajiban. Kalau dia larangan, maka menunjukkan kepada keharaman. Tetapi apakah dalil ini umum atau khusus? Apakah dalil ini terbatas atau bebas? Apakah dalil ini sudah terhapus atau tidak terhapus? Itu semua dibicarakan di dalam usul fikih. Dan kemudian yang dibicarakan dalam ilmu usul fikih adalah orang yang menyimpulkan hukum tersebut. Tentang siapa itu ulama yang berhak berijtihad, syarat-syaratnya apa saja, ya. Kemudian keadaan orangnya bagaimana, itu dibicarakan di dalam ilmu usul fikih. Jadi ilmu usul fikih membicarakan tiga poin. Pertama, dalil-dalil global. Yang kedua, cara menyimpulkan dalil hukum dari dalil-dalil tersebut. Yang ketiga, membicarakan orang yang menyimpulkan hukum tersebut. Pantas tidak dia menjadi sebagai penyimpul hukum. Siapa sih ahli ijtihad? Apa syarat-syaratnya? Ya. Apa keahliannya? Nah, itu dibicarakan di dalam ilmu apa? Usul fikih. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ilmu usul fikih, ilmu yang membahas tentang dalil-dalil secara global. Ingat ya, global, umum, ijmal, tidak membicarakan secara rinci. Maka nanti antum jarang antum dapati hukum berwudu dengan air yang sedikit. Nggak ada dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih. Kita bicarakan hukum secara global. Ya, dalil secara global. Kemudian ini cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Caranya ini diantaranya adalah membicarakan tentang umum atau khusus, membicarakan tentang terbatas atau bebas, membicarakan tentang nasikh mansukh. Nasikh mansukh di sini artinya adalah ada hukum seperti misalkan hukum rajam. Di dalam Al-Qur'an dulu ada ayat berkaitan tentang rajam. Sekarang tidak ada, tapi hukumnya masih ada. Itu namanya nasikh mansukh. Nah, itu dibicarakan di dalam ilmu usul fikih. Apa itu nasikh? Penghapusan hukum, apa syarat-syarat mansukh, ya. Siapa yang menasikh, siapa yang menghapuskan hukum tersebut, bagaimana bisa terjadi kok hukum terhapus, nah, itu dibicarakan di dalam ilmu usul fikih. Nah, inilah yang disebut dengan cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Nah, yang kemudian yang ketiga, keadaan orang yang menyimpulkan hukum tersebut, yaitu ulamanya. Apa syarat-syarat berhak menyimpulkan hukum? Apa syarat-syarat berijtihad? Itu dibicarakan di dalam ilmu usul fikih. Nah, kemudian penulis mengatakan, fa'idatu usulul fiqh. Fa'idah, manfaat usul fikih. Inna usulal fiqhi ilmun jalil. Usul fikih adalah ilmu yang mempunyai kedudukan yang agung. Balighul ahammiyah, peran yang penting. Ghazirul fa'idah, manfaat yang banyak. Fa'idatuhu, manfaat usul fikih adalah at-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhrajul ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha ala ususin salimah. Faedah, manfaat dari usul fikih adalah memungkinkan untuk mendapat kemampuan yang dapat untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya berdasarkan dasar-dasar yang benar. Intinya gini, mudahnya adalah orang kalau belajar ilmu usul fikih, dia sanggup mengeluarkan hukum yang umum dari dasar-dasarnya, yaitu dari dalil-dalilnya yang umum tadi. Itu faedah ilmu usul fikih. Apalagi dalam perihal jual beli misalnya, dalam perihal makan, ya. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah di atas muka bumi apa yang ada di atas muka bumi ini yang halal dan yang baik. Semua yang halal pasti baik. Ya, yang halal dan yang baik. Di sini umum. Ya. Umum. Apa makanannya? Semua yang halal dihalalkan. Nah, itu dengan begitu kita bisa menerapkan pada kaidah, Ustaz, boleh enggak saya makan keju? Bolehkah saya makan butter? Boleh enggak? Tidak perlu lagi kita berbicara itu. Kenapa? Karena sudah ada asal hukumnya. Bahwa semua yang halal boleh untuk dimakan. Paham ini para ikhwan? Nah, itu faedah dari ilmu usul fikih, yaitu menyimpulkan hukum berdasarkan dalil yang umum. Contoh misalkan sekarang jual beli online, jual beli asal hukumnya boleh. Kenapa? Karena Allah berkata innama apa wa ahallallahul bai', Allah menghalalkan jual beli. Berarti jual beli asal hukumnya halal. Itu dalil yang umum. Paham ini para ikhwah? Itu faedah usul fikih, memungkinkan untuk mendapat kemampuan yang dapat untuk mengeluarkan hukum syariat dari dalil-dalilnya yang berdasarkan dasar-dasar yang benar. Jadi intinya mengambil hukum syariat secara umum dari dasar-dasar yang benar. Kemudian penulis mengatakan wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqillin al-imamu syafi'iyu Muhammad ibn Idris rahimahullah thumma taba'ahu al-ulama fi dhalik fa'allafu fihi at-ta'alif al-mutanawiyah. Orang yang pertama kali mengumpulkan ilmu ini sebagai bidang ilmu tersendiri adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu di dalam kitabnya Ar-Risalah. Ya, nama kitabnya apa? Ar-Risalah. Yang pertama kali menulis ilmu usul fikih adalah Imam Asy-Syafi'i menulis buku yang berkaitan dengan ilmu usul fikih. Ya, itu disebut adalah Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris dalam kitabnya Ar-Risalah. Dan beliau tulis kitab ini saat beliau sedang berada di Irak. Yang dulu Irak adalah pusat keilmuan Islam. Pusat keilmuan Islam. Ba'dama kataba ilaihi al-Imam Abdurrahman bin Mahdi ma baina manthurin wa manzumin wa mukhtasarin wa mabsut hatta sara fannan mustaqillan lahu qiyanahu mayyiza. Imam Syafi'i menulis ini setelah disurati oleh seorang ulama yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Ya, Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama, meminta kepada Imam Asy-Syafi'i untuk menulis kaedah-kaedah fikih. Maka ditulislah oleh Imam Asy-Syafi'i kitab Ar-Risalah. Ya, kitab Ar-Risalah. Dan Imam Asy-Syafi'i ketika pindah dari Irak ke Mesir, maka beliau menulis lagi kitab, akhirnya disebut dengan Ar-Risalah Al-Jadidah. Di Irak Ar-Risalah Al-Qadimah yang lama, kemudian pindah ke Mesir menjadi Ar-Risalah Al-Jadidah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diikuti oleh para ulama yang lain, mereka menyusun karya-karya yang beragam dalam bidang usul fikih, baik berupa prosa maupun syair, dan yang ringkas maupun yang panjang lebar, hingga menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri yang mempunyai kedudukan dan keistimewaan tersendiri. Nah, itu pengertian usul fikih. Jadi pengertian usul fikih apa? Ilmu yang membahas tentang dalil-dalil secara global, kemudian menyimpulkan dalil-dalil tersebut, kemudian orang yang menyimpulkan dalil-dalil tersebut. Itu yang dibicarakan di dalam ilmu usul fikih. Nah, alhamdulillah selesai kita membicarakan ilmu usul fikih. Jadi kalau seandainya orang berbicara, kamu belajar ilmu usul fikih yang dibicarakan apa sih? Maka antum jawabnya bagaimana? Dalil-dalil yang global. Yang kedua, cara menyimpulkan dalil-dalil tersebut. Yang ketiga, orang yang menyimpulkan dalil-dalil tersebut. Ya, nah, seperti itu. Itu namanya usul fikih. Nah, insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang hukum-hukum. Apa pengertian hukum di dalam agama Islam. Ada yang bertanya? Sulit enggak? Hah? Makanya saya pelan-pelan. Saya ulang-ulang, saya pelan-pelan, ya. Yang paling patut antum ketahui cuma adalah pemahamannya. Ya, adapun rincian-rinciannya tidak terlalu kita kejar. Yang penting antum paham. Seperti misalkan antum tadi sudah paham apa bedanya fikih dengan usul fikih. Kalau fikih terinci, kalau usul fikih global. Nah, itu sudah cukup bagi saya. Ya, sudah jadi Syekhul Islam itu. Saya sebagai pengajarnya sudah cukup itu. Ingin membedakan ilmu fikih dengan usul fikih itu sudah cukup. Ya. Kemudian yang kedua yang kita bicarakan adalah kalau dalam usul fikih apa yang dibicarakan? Dalil-dalil global, cara menyimpulkan dalil-dalil tersebut, kemudian orang yang menyimpulkannya. Sudah cukup itu. Bagi saya sebagai pengajar sudah cukup. Ya, tidak perlu kita terlalu dalam. Kecuali saya pribadi yang bacanya, Karena kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab, yang memerlukan saya harus baca banyak. Apakah boleh menyebut makanan yang halal dengan sebutan sampah atau makanan sampah? Hanya karena dia mengandung gandum atau minyak atau lemak seperti gorengan, mie, roti, dan masakan berlemak lainnya, sementara makanan ini adalah halal. Intinya gini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya ingin meletakkan dulu sebuah permasalahan umum yang menjadi kaidah. Hidup itu bukan untuk makan, tapi makan itu agar bisa hidup. Hidup itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu dipusingkan dengan makanan. Yang penting bukan yang haram. Makanlah makanan yang haram. Mau Anda memakai metode apapun yang membuat Anda sehat, silahkan. Tetapi jangan sampai seseorang hidupnya cuma untuk makan. Hidup untuk beribadah kepada Allah. Makan untuk agar bisa beribadah. Ya, makanya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, yang paling utama disebutkan adalah adab-adab makan. Adapun jenis-jenis makan, tata cara makan, metodologi makan, makanan maksud saya, tidak terlalu disebutkan. Karena tadi hukum asalnya umum. Ya Yuhannas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia, makanlah apa yang di atas muka bumi ini halal, yang halal dan yang baik. Itu kaidah umum sudah. Mau makan spidol, aduh, bingung kerja dimakan. Ya, maka kaidah umumnya seperti itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Lihat di situ. Ini dalil rinci atau dalil umum? Makanlah, minumlah, dan janganlah berlebihan. Rinci atau umum? Umum. Kenapa? Makan apa saja, yang penting bukan yang haram. Minum apa saja, yang penting bukan yang haram. Dari situ kita, itu dah dalil global. Kemudian dari situ kita bisa menyimpulkan hukum. Paham ya? Nah, itu seperti itu ilmu usul fikih. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syariat yang umum dengan dalil-dalilnya yang umum. Itu namanya usul fikih. Ya, para ikhwan. Maka saya nasihatkan untuk masalah seperti ini, ya. Pakailah kaedah-kaedah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hasbul adami luqaymatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Lihat, maka makanlah untuk bisa hidup, untuk bisa beribadah. Ya. Yuqimna sulbahu, agar bisa tegak punggungnya sehingga bisa sholat, bisa baca Quran, bisa berdoa, bisa berdakwah, bisa amar ma'ruf, bisa nahi mungkar. Jangan terlalu menyibukkan diri dengan makan. Jadi seakan-akan hidup ini hanya untuk makan. Ya, hidup ini hanya untuk makan. Makanlah untuk bisa beribadah kepada Allah. Minumlah untuk bisa beribadah kepada Allah. Ulama salaf terdahulu, sampai-sampai mereka tidak sempat untuk menggoreng atau memasak ikan. Dan makan ikan tersebut dalam keadaan sudah menjadi, makannya dalam keadaan belum dimasak apa-apa. Kemudian sudah lama. Jadi mau masak, ada ulama datang, kejar. Mau dimasak lagi, ada ulama yang lain lagi datang, kejar lagi. Karena jarang dulu transportasi susah. Nah, akhirnya mereka makan ikan tersebut dalam keadaan mentah. Bukan berarti mereka memikirkan makanannya mentah, bukan. Tetapi keadaan yang membuat mereka akhirnya makan makanan yang mentah. Intinya, jangan terlalu ribet dengan makanan. Selama halal, makanlah. Dan kemudian, jangan berlebihan. Ya, seperti itu. Saya paham pertanyaan ini menyinggung beberapa orang ataupun seseorang, maka saya jawab seperti itu. Ya, jadi saya tidak punya urusan dengan siapapun dalam hal makanan, tetapi saya ingin memberikan sebuah permisalan ataupun sebuah pemikiran dasar bagi seorang muslim, hidup itu untuk beribadah, bukan untuk ngurus makanan. Makan itu agar kita bisa beribadah. Jangan terlalu ribet. Mau makan nasi kuning, makan aja. Ada santan di situ, ada ini, ada ini. Ya makan saja, kan halal. Ya, jangan berlebihan. Kemudian gunakan adab-adab makan. Ya seperti itu. Nah, kemudian nanti ada yang mengatakan ini ustadznya sering nyinyir orang, sering. Tidak ada urusan ini. Itu urusan hati. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membongkar. Ya. Kalaupun seandainya itu adalah sering bicarakan orang, maka tujuannya bukan untuk sesuatu kemasyhuran, tetapi nasihat bagi kaum muslimin. Karena saya perhatikan orang terlalu ribet dengan makan. Ya, sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Ana mali walid dunia, apa hubunganku dengan dunia?" Salah satu urusan dunia adalah urusan makan. Aku enggak ada urusan dengan itu. Ana karaqibin astadhillu tahta syajar. Aku bagaikan seorang pengembara yang singgah di sebuah pohon. Kemudian setelah itu, saya jalan. Bukan berarti saya sekarang mengajak Anda, ayo gemuk-gemukan, ayo. Bukan. Akan tetapi jangan terlalu dijadikan prioritas sehingga belajar usul fikihnya tidak. Gara-gara bikin ini enggak sempat ke majelis ilmu. Ya, ya seperti itu. Hidup bukan untuk makan. Ini saya jadi status lagi nih. Hidup bukan untuk makan. Ya. Dia kalau enggak mendengar penjelasan saya, nanti dikira nyinggung yang lain. Bukan, itu kan ikut nasihat, hidup bukan untuk makan, tapi untuk beribadah kepada Allah. Sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah SWT. Dan saya sering mengatakan, tanda hati yang kotor adalah seseorang sering bersu'udzan. Satu. Yang kedua, jadi ada kata-kata dikit langsung dikaitkan sana, kaitkan sini, kaitkan sana. Itu namanya su'udzan. Kemudian tanda hati yang kotor yang kedua adalah apabila dinasehati, maka mencela orang yang menasehati. Nyari-nyari kesalahan orang yang menasehati. Ini sering terjadi di antara suami istri. Contoh, sang suami menasehati istrinya. Oh, kamu jangan begitu. Pian juga. Nah, tanda hati kotor. Ya, tanda hati kotor. Jadi, sering tanda hati kotor adalah mencela orang yang menasihati. Alangkah indahnya seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Ar-ruju' ilal haq khairun minat tamadi fil batil." Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus di dalam dosa dan kemaksiatan. Sudah ketika dinasihati, oh iya, terima kasih, saya salah. Saya akan perhatian ke dalam masalah ini. Saya tidak akan pernah mengulangi lagi. Sudah, itu lebih gentle, lebih terhormat. Daripada nyari alibi sana, alibi sini, akhirnya, wah, saya beri contoh misalkan. masalah nonton ke bioskop. Dia bukan masalah manhajiah. Dia masalah fikih. Nonton ke bioskop. Ada beberapa pendakwah ngajak orang nonton ke bioskop. Bahkan sekarang mungkin jumlah penontonnya hampir mau 1 juta. Nanti kalau sudah 1 juta jadi tren. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang melarang nonton bioskop salah. Kenapa? Karena yang sudah nonton 1 juta. Jadi standar kebenarannya itu sudah banyak aja gitu. Nah, itu. Nah, sekarang para ikhwah nonton ke bioskop misalkan. Kemudian ada yang nyeletuk. Ah, oh, ustadznya saja ngarang orang nonton ke bioskop, tapi ustadznya pakai riba. Pakai rekening riba. Saya mencari donasi dengan rekening BCA, saya mencari donasi dengan rekening Mandiri dan Bank Syariah Mandiri. Perbaiki dulu diri dulu, baru setelah itu nasihatin orang. Satu, kalau ingin saya jawab ya. Satu, kita tidak dituntut untuk menjadi malaikat agar kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Gak ada itu. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar meskipun engkau pendosa. Kita tidak dituntut untuk jadi malaikat dulu, baru melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dua, apakah semua transaksi dalam riba itu haram? Tidak. Yang diharamkan adalah orang yang melakukan transaksinya dan terjadi riba di dalam. Adapun sekedar untuk transfer, sekedar untuk menitipkan barang. Tapi kalau kita jawab semua, tidak akan selesai. Karena orang-orang yang berbicara di situ kadang-kadang kita tidak tahu. Dia mungkin orang-orang suruhan, dia mungkin orang-orang bayaran, dia mungkin macam-macam. Ya. Kenapa kita membuat rekening BCA? Karena salah satu kemudahan untuk mentransfer dari luar negeri. Kolega-kolega saya banyak orang luar negeri. Maka salah satu yang mudah mentransfer dengan BCA dibandingkan bank-bank yang lain. Dan itu sudah terbukti. Kenapa dengan rekening pribadi? Karena ini kan saya harus, akhirnya saya harus klarifikasi. Sebenarnya tidak perlu klarifikasi kalau seandainya orang yang ini paham, berilmu agama. Tapi tidak mengapa. Karena, kenapa? Karena untuk membuat rekening atas nama yayasan di bank tersebut sangat sulit. Sangat super duper sulit. Akhirnya buat rekening pribadi. Tujuannya datang dana transfer ke yayasan, datang dana transfer. Itu saja selama ini yang dilakukan. Paham sekarang? Nah, jadi tidak semua transaksi di situ haram. Tetapi yang diharamkan adalah transaksi yang ribawi. Menitip barang. Misalkan ke Saiful. Ya, emasnya banyak, dolarnya banyak. Di rumah, diletakkan di rumah, berbahaya atas nyawa beliau. Mana yang lebih utama? Mempertahankan nyawa atau mempertahankan harta? Nyawa. Nah, seperti itu. Jadi berhijrahlah di atas ilmu pengetahuan. Bukan berhijrah dengan tren. Ya. Nah, itu kembali ke permasalahan tadi. Tanda hati kotor kalau seandainya dinasihati, nyari kesalahan orang-orang yang menasihati. Sudah, jangan dilihat misalkan yang memberikan nasihat itu orangnya begini-begini. Jangan, lihat nasihatnya. Kalau memang betul untuk saya, terima. Kalau tidak betul, ya sudah. Berarti untuk orang lain, bukan untuk saya. Nah, itu nasihat. Itu tanda hati yang bersih. Tidak ngeyel dalam kebatilan. Ya. Nah, jadi masalah pertanyaan seperti ini, saya cuma ingin mengatakan hidup itu bukan untuk makan. Hidup itu untuk ibadah kepada Allah. Nanti saya kasih hashtag jangan ribet. Saya kasih hashtag makanlah sesukamu yang halal. Ribut lagi. Ya, itulah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari yang sudah kita pelajari. Jadi saya sebagai pengajar tentang usul fikih ini benar-benar hanya ingin menyampaikan kaidah dasar tentang usul fikih. Saya tidak akan panjang lebar. Yang antum pahami tadi poin-poin penting dari apa yang kita bicarakan sudah tersampaikan. Itu sudah cukup bagi saya. Nanti kalau ingin yang lebih lagi, baru kita naik lagi kepada dari kitab ini yang lebih lagi. Yang penting kita tahu hukum-hukum. Seperti nanti kita akan bicarakan tentang hukum. Apa itu hukum? Kemudian macam-macam hukum syariat. Wajib, apa itu wajib, mandub, muharram, makruh. Nah, itu yang dibicarakan dalam ilmu usul fikih. Jadi tidak membicarakan hukum secara rinci. Ya, hukum mandi junub, hukum mandi sholat, hukum mandi untuk sholat Jumat. Hukum, itu enggak ada dalam ilmu usul fikih. Yang dibicarakan adalah hukum globalnya. Ya, kalau dikatakan mandub, apa itu mandubnya? Kalau dikatakan haram, apa pengertian haramnya? Tapi kalau sudah berbicara contoh haram, maka itu bicara tentang fikih atau usul fikih? Fikih. Contoh mandub, bicara tentang fikih atau usul fikih? Fikih. Seperti itu. Jadi, di dalam ilmu usul fikih, contoh itu, fikih itu adalah contoh saja. Permasalahan-permasalahan fikih adalah sebagai contoh saja. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.